dalam ayat-ayatnya, wajahidu billahi haqqa jihadih, atau taqwallah haqqa tuqatih. Jadi semampu, sehabis-habis daya mereka. Ini mereka menjalankan perintah-perintah Allah itu sekuat tenaga mereka dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa da'wah ilaih. Dan termasuk di dalam bentuk pertolongan itu adalah berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada agama Allah. Wa jihadu a'da'ihi. Berjihad menghadapi musuh-musuh Allah. Apakah dengan membantah syubhat-syubhat mereka, kesesatan kekafiran-kekafiran mereka, ataupun syubhat-syubhat mereka, yakni orang-orang yang musuhi ajaran-ajaran Allah yang mereka masih dalam lingkup, yakni muslimin atau yang menyimpang, yang mengadakan perkara-perkara baru di dalam agama Allah. Walqasdu bidzalika, dan niat itu semua, tujuan itu semua yang mereka cari adalah wajah Allah. Yaitu wajah Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum, maka apabila mereka menjalankan ini fa'il, idza fa'alu dzalik, mereka menjalankan hal yang demikian, jika mereka ini mengerjakannya, nasarahumullahu wa tsabbata aqdamahum, pasti Allah menolong mereka dan menguatkan kaki-kaki mereka, ini meneguhkan mereka di dalam agama Allah itu. Ketika ada yakni niat mereka menolong membela agama Allah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mafhumnya ketika mereka menjalankan itu tidak karena Allah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, maka tidak diberikan pertolongan oleh Allah dan juga tidak dikuatkan kaki-kaki mereka di dalam agama Allah. Sehingga kita lihat bahkan ya, sejak dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tersebar, yang muncul, walaupun ada orang-orang yang membelanya, ternyata di antara orang-orang yang memperjuangkan itu justru terlempar mati dalam keadaan murtad. Seperti disebutkan tentang Abdullah bin Fasim atau siapa yang Al-Usai ini, itu termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang luas, dan termasuk di antara pembela-pembela dakwah Syiah, tetapi mungkin karena wallahu a'lam kan tidak mengharapkan wajah Allah, kemudian mati dalam keadaan murtad. Mati di dalam keadaan murtad. Qala ay yarbitu 'ala qulubihim bis-sabri wa tumaninah wa sabr. Yani Allah mengikat, Allah meneguhkan hati-hati mereka dengan kesabaran. Untuk sabar di atas ketaatan kepada Allah. Untuk sabar ikhlas, untuk sabar yakni dalam menjauhi larangan-larangan Allah dan sabar menghadapi cobaan-cobaan Allah. Watumaninah watsabat, Allah ikat hati mereka di atas ketenangan, ketenteraman dan kekokohan. Wa yasbiru ajsamahum ala dzalik, dan Allah jadikan fisik mereka, tubuh-tubuh mereka itu sabar pula di atasnya. Wa yu'inuhum 'ala a'da'ihim, dan Allah membantu mereka, menolong mereka terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh mereka. Wa hadha wa'dun min karimin shadiqun wa ashadiqul wa'd. Fa hadha wa'dun min karimin shadiqul wa'd. Boleh anda baca shadiqul wa'd. Ya. Qala anna alladhi yansuruhu bil aqwal wal af'al sayansuruhu maulahu. Ini janji dari Allah, Zat yang Maha Pemurah, yang janjinya benar. Annalladhi yansuruh, yakni bahwa orang-orang yang membelanya, menolongnya, bil aqwal, dengan ucapan, dengan dakwah, dengan memberikan nasihat, dengan menyebarkan, dan wal af'al, dengan tindakan pula, mungkin dengan fisiknya berjihad dalam pertempuran, dalam peperangan. Sayansuruh maulahu, akan ditolong pula oleh Allah maula mereka. Wa yassiru lahu asbaban nasr, Allah mudahkan bagi mereka sebab-sebab kemenangan dan sebab-sebab pertolongan. Minas sabat wa ghairihi, baik itu berupa ini keteguhan ataupun yang lainnya. Dan seperti disebutkan oleh Syekh di atas, wa da'wah ilaih, kan tidak harus mereka menjadi artinya Nah, hanya di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu. Nah, mereka dakwah mungkin bilhal dengan keadaan mereka, dengan akhlak, dengan tutur kata yang baik, dengan memberikan artinya penampilan bagi masyarakatnya, lingkungannya, dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Islam, bagaimana mereka pelajari, yang mereka dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, itu juga termasuk diantara cara-cara berdakwah. Nah, mungkin mereka memberikan pula buku-buku hadiah ataupun berupa ini apa namanya rekaman-rekaman yang berisi tentang agama, ajaran-ajaran Islam, mengenalkan tentang ajaran Islam, itu juga dakwah. Nah, qala wa amma alladziina kafaru, adapun orang-orang yang kafaru bi rabbihim, yang ingkar, yang menentang, yang mendustakan, wa nusiruna wa nasarul batil, orang-orang yang kafir kepada Rabbnya dan membela kebatilan, mengusung kebatilan, mendukung kebatilan, memperjuangkan kebatilan dan menyebarkannya, fa innahum fi ta'ati, maka sesungguhnya mereka di dalam kecelakaan, di dalam kehinaan, di dalam kesengsaraan, dalam kesialan. Ai intikasun min amrihim wa khudlan, terbalik urusan mereka dan mereka dalam keadaan hina. Qalu qawluhu wa adalla a'malahum ay abtala a'malahum, Allah gugurkan, Allah jadikan amalan-amalan mereka sia-sia. Allati yakiduna bihal haq, yang dengan amalan-amalan tersebut, dengan perbuatan-perbuatan tersebut, mereka berusaha untuk yang membuat makar terhadap kebenaran, berusaha untuk memadamkan kebenaran, berusaha untuk meredupkan, menyembunyikan, menutup-nutupi kebenaran, berusaha untuk agar kebenaran itu tidak tersebar. Faraja kaiduhum fi nuhurhim, maka kembali tipu daya mereka, muslihat mereka, makar mereka itu justru menimpa diri mereka. Kesialan, kehinaan, kesengsaraan itu justru menimpa mereka sendiri. Wa batalat a'maluhum, dan gugur sia-sia amalan-amalan mereka. Allati yazumuna annahum yuriduna biha wajhallah, yang mereka mengira bahwa mereka berbuat yakni semua itu adalah mengharapkan wajah Allah. Dan seperti Allah katakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, maukah kami tunjukkan kepada kamu orang-orang yang paling rugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fid dunya, dalam keadaan sia-sia urusan mereka, amalan-amalan mereka di dunia, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang mengharapkan wajah. Termasuk di dalamnya orang-orang yang kafir kepada Allah, juga orang-orang yang mereka itu terjatuh dalam kesesatan pemikiran bid'ah. Karena mereka ini umumnya justru orang-orang yang mengira bahwa mereka mengharapkan wajah Allah. Nah, di sebagian tafsir di kalangan ulama menyebutkan karena ini orang-orang seperti orang-orang khawarij misalnya. Qala dalikal idlal, penyesatan tersebut, wa ta'as, dan kesialan, kesengsaraan, lilladina kafaru, yang ditimpakan kepada orang-orang kafir itu, bisa babi annahum, ini tidak lain adalah karena sebabnya mereka itu karihu ma'anzallah, ada rasa tidak senang, ada rasa berat, ada rasa benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, minal Quran alladhi anzalahullah, baik itu Al-Quran yang Allah turunkan, yang itu di dalamnya salahan lil ibad, ada yakni kebaikan untuk hamba Allah, untuk manusia, wa falahan lahum, keberuntungan buat mereka, kebudayaannya ini kebahagiaan buat mereka, falam yakbalu, tetapi mereka tidak mau menerimanya, tidak mau membacanya, tidak mau memperhatikannya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, tidak pula mau yakni mengikuti syariatnya, merasa berat dengan syariat tersebut, merasa tidak senang dengan aturan-aturan tersebut, ajaran-ajaran tersebut, merasa tidak masuk akal apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini termasuk bentuk-bentuk sikap yakni lam yakbal, ini apa, ada mu'ikbal nam qabulihim, tidak adanya penerimaan mereka. Ini juga termasuk diantara bentuk-bentuk sikap menghajar Al-Quran. Ya, meninggalkan, menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang dihajar, ditinggalkan, tidak dijadikan sebagai obat, tidak dibenarkan, ini berita-beritanya, baik itu tentang Allah, itu terutama tentang akhirat, tentang umat yang terdahulu, berita tentang kejadian-kejadian umat dahulu yang dianggap itu sebagai dongeng, atau yakni tentang masa yang akan datang, tentang akhirat. Nah, qala bal abghaduhu wa karihuhu, bahkan membenci dan tidak menyukai Al-Qur'an tersebut isinya, ya. Nah, fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan amalan-amalan mereka. Ini salah satu tanda orang itu disesatkan oleh Allah. Artinya bahkan digambarkan oleh Ibn Qayyim lebih memilih apa yang bukan dari Allah, ya, dan kemudian ini meninggalkan Al-Quran, tidak mau mentadaburinya, tidak mempelajarinya, sibuk dengan hal-hal yang lain yang sia-sia. Itu termasuk bentuk menghajar Al-Quran, dan itu artinya ada sedikit banyak rasa tidak senang kepada Al-Quran. Makanya dikatakan oleh Imam Utsman bin Affan yang sering kita sampaikan, kalau hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah merasa bosan dengan Al-Quran. Selalu kita, bahkan mereka yang Allah berikan taufik, bekal mereka ini dengan artinya adanya yang dia dapatkan, mungkin bukan nahunya, sarafnya yang dia miliki, ada ke antusiasnya untuk melihat apa sih maknanya Al-Quran ini, apa sih yang dimaukan dalam Al-Quran ini, tafsirnya paling tidak yang sebemudahlah untuk dia mendapatkannya, apakah melalui terjemahan atau mungkin dari keterangan para ulama, itu ada di dalam hatinya. Qala syarhaim Allah qawluhu afalam yasiru fil ardh fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha dzalika bi anna allaha maula alladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum ai afala yasiru haula'il mukadzibuna birrasul sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang yang mendustakan rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak mau melintasi atau berjalan di muka bumi memperhatikan apa yang terjadi pada umat-umat yang sebelum mereka. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka yang sama seperti mereka mengingkari, menentang, mendustakan para rasul, menolak, tidak menerima yakni kitabullah yang turun kepada mereka. Fa innahum la yajiduna aqibatahum illa syarral awaqib, maka mereka tidak dapati kesudahan mereka melainkan yakni sejelek-jelek kesudahan, akibat yang buruk yang menimpa mereka. Ini kemudian disebutkan di sini, dammarallahu alaihim, Allah binasakan mereka. Fa innahum la yaltafituna bi yumnatan wala yusratan illa wajadu ma haulahum qad badu wa halaku. Nah, karena mereka tidak mendapati, yakni tidak melihat ke kanan, tidak pula ke kiri, melainkan mereka dapati yakni apa yang ini sekitar mereka itu telah binasa dan telah hancur, telah musnah. Wasta'salahumul takdzib wal kufur, mereka dihancurkan, mereka dibinasakan sama sekali oleh sikap takdzib dan kekufuran mereka. Nah, itulah pangkal ini dosa mereka yang paling besar. Fa'akhadahumullahu bidurubihim, itu sudah disebutkan oleh Allah. Allah binasakan mereka, ada yang ditenggelamkan, ada yang dikirimi dihujani batu, ada yang dikirimi angin yang sangat kencang, yang sangat dingin, yang menghancurkan mereka, ada yang mereka itu dibalikkan, yakni negeri mereka, ada yang ditenggelamkan. Itu semua adalah karena dosa-dosa mereka. Yang paling parahnya adalah mendustakan ayat-ayat Allah dan kufur kepada Allah. Faham itu, akhirnya mereka lenyap, hancur, binasa, tidak ada lagi beritanya. Wadamarallahu alaihim amwalahum wa diyarahum, Allah hancurkan mereka, rumah-rumah mereka, harta-harta mereka. Baldamara a'malahum wa makrahum, bahkan Allah hancurkan pula perbuatan-perbuatan mereka dan tipu daya mereka. Walil kafirina fi kulli zamanin, bahkan orang-orang kafir di setiap zaman, sepanjang masa, fikul limakan, dimanapun di mereka berada, amsalu hadhil awaqib alwaqimah, akan mereka dapatkan yakni seperti kesudahan yang buruk, akibat yang jelek yang semisal ini. Cuma tinggal tunggu waktu. Wal uqubat ad-damimah, dan hukuman-hukuman yang sangat menghinakan, yang sangat tercela. Nah, dan ini muncul kita dapatkan, ya, bencana-bencana alam, kebakaran, semakin bertambahnya seringnya terjadi pembunuhan, ya, dan ya, kemaksiatan, kejahatan yang merajalela, itu adalah buah dari kedua dosa-dosa ataupun kekufuran sebagian manusia. Nah, kalau amal mukminun, adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menyatakan diri mereka mengakui membenarkan berita yang datang dari Allah, tunduk dan taat kepada apa yang ditetapkan oleh Allah, fa innallaha ta'ala yunjihim minal adab. Allah akan menyelamatkan mereka dari adab. Wa yajzilu lahum katsiran tsawab. Dan Allah akan bertambah-tambahkan, Allah perbesar untuk mereka jadi banyak pahala. Dan pahala-pahala yang demikian banyaknya Allah akan semakin berbesar pahala tersebut untuk mereka. Qauluhu udzalika bi annallaha maulal ladina amanu. Hal itu karena ini Allah adalah maula, pemimpin, pelindung orang-orang yang beriman. Fatawallahum bi rahmatihi. Maka Allah mengurusi mereka, maka Allah mengatur mereka, maka Allah mengawasi, membina mereka, melindungi mereka dengan rahmatnya. Fa akhrajahum minadh dhulumati ilan nur. Maka Allah kemudian mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan yang bertumpuk, kegelapan yakni kekufuran dan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan dan kegelapan kemaksiatan serta kejahilan kepada cahaya. Nah, kepada cahaya. Wa tawalla jazaa'ahum wa nasrahum. Bahkan Allah memikul pula, Allah yang menanggung yakni balasan-balasan mereka dan pertolongan yakni untuk mereka. Wa annal kafirin, sedangkan orang-orang yang kafir billahi ta'ala, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haitsu qata'u anhum wilayat Allah, di mana mereka memutuskan, di mana mereka melepaskan diri dari kewilayahan Allah, artinya dari kewalian, dari perlindungan, dari kedekatan kepada Allah. Nah, wa saddu 'ala anfusihim rahmatahu, dan mereka menutup, mereka menghalangi pula dari diri mereka rahmat Allah. La maula lahum, maka tidak ada lagi maula bagi mereka, tidak ada pelindung, tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengurusi mereka. Hadihim ila subulis salam, ila subulis salam, yang akan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang keselamatan, jalan-jalan surga. Wala yunjihim min adabillahi wa yaqabi. Tidak pula ada yang akan menyelamatkan mereka dari adab Allah dan hukumannya. Bal auliya'uhumut taghut, bahkan wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka, pemimpin-pemimpin mereka, teman-teman dekat mereka adalah para taghut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, para syayatin, al-ins wal jin. Yukhrijuhum minad dunur ila dhulumat, yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya, petunjuk, dari ilmu, dari keimanan kepada kegelapan, kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kejahilan, kegelapan maksiat, kebid'ahan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Qala rahimahullah wa qawluhu inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu wa an-naru mathwan lahum. Qala rahimahullah lama dhakara ta'ala annahu waliyul mu'minin, setelah Allah menyebutkan bahwa dia adalah wali, pelindung yang dekat dengan kaum mukminin, pembela, penolong, pemimpin orang-orang yang beriman. Dzakara ma yaf'alu bihim fil akhirah, di dunia mereka mendapatkan hidayah, perlindungan dari Allah dari kesesatan, dari hal tidak disukai oleh Allah, diselamatkan dari kezaliman kepada cahaya. Maka Allah menyerangkan pula perbuatannya, apa yang dia lakukan terhadap mereka di akhirat. Qala min dukhulil jannah, yaitu di antaranya mereka dimasukkan ke dalam jannah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Allati min tahtiha al-anhar, yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Allati tasnam tusqa tilkal basati atalati allati tasqi tilkal basatin az-zahira, yang mengairi, yang meminumi yakni taman-taman yang indah di dalam jannah. Wal asjar an-nadhira, pohon-pohon yang rindang, yang menyenangkan, yang hijaunya begitu cerah. Qala al-musmirah likulli zawjin bahij, dan yang membuahkan jadi setiap yakni pasangan-pasangan yang indah, ini buah-buah yang sangat menyenangkan, mengagumkan. Wa kulli fakihatin ladzidzah, dan memberikan buah, berbagai buah yakni yang lezat, yang bisa dimakan. Kadang-kadang Fatihah itu juga hal-hal yang menyenangkan. Walamma dzakara annal kafirin, setelah Allah sebutkan bahwa orang-orang yang kafir itu la maula lahum, tidak ada maula bagi mereka, dzakara annahum wukilu ila anfusihim, mereka bahwa mereka orang-orang kafir itu dilepaskan, diserahkan kepada diri mereka untuk mengurus diri mereka. Falam yattasifu bisifatil muru'ah, sehingga mereka tidak memiliki sifat-sifat yang perwira, artinya yang menunjukkan mereka punya harga diri, yang memiliki wibawa, yang memiliki kehormatan. Wala sifatil insaniyah, bahkan mereka tidak memiliki sifat-sifat manusiawi. Orang kafir itu memang tidak memiliki sifat manusiawi. Ya, makanya kalau bicara tentang ini, hak asasi manusia, hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang kenal Allah, itulah yang mengerti tentang hak manusia. Dan mereka itulah yang betul-betul manusia. Bahkan Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Orang ini sejelek-jelek binatang melata ataupun yang melangkah di muka bumi ini adalah orang-orang yang buta tuli, yang tidak bisa, yang tidak berakal. Ini orang-orang yang mereka punya akal, punya hati, tapi tidak bisa memikirkan, tidak bisa berpikir bahwa mana yang bermanfaat untuk mereka, yang menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka punya mata, tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat untuk mengakui kebesaran Allah, bahwa Allah satu-satunya diibadahi. Mereka punya telinga, tapi tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka, tidak bisa mendengarkan nasihat. Nah, sehingga mereka dikatakan oleh Allah, kal an'am bal hum adal. Bahkan mereka seperti ternak, bahkan lebih sesat dari ternak. Ternak, binatang yang tidak berpendidikan mungkin. Nah, tapi mereka mengerti bahaya, mana yang bermanfaat bagi mereka. Setiap mereka dihadapkan kepada bahaya, mereka berhenti, menjauh dari bahaya tersebut. Nah, ini manusia, sudah ditunjukkan jalan kepada dia, mana jalan yang celaka, mana jalan yang membawa kebahagiaan bagi mereka. Tapi mereka pilih, padahal mereka sudah diberikan perangkatnya, akal, hati, yani, kemudian mata dan telinga. Ya, tapi tidak mereka gunakan itu semua. Maka mereka diserupakan. Bahkan, ya ini ketika mereka pikirannya hanya untuk memenuhi, memuaskan syahwat dan selera mereka, disamakanlah mereka dengan binatang. Masih lebih mulia binatang-binatang tersebut, binatang-binatang ternak. Mereka hidup memang tanpa ada, dan tidak diberi akal yang berfungsi untuk berpikir. Dan seperti manusia, mata mereka tidak berfungsi seperti manusia, sehingga mereka tidak diberi beban, ya, taklif, perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah. Manusia yang mereka dimuliakan oleh Allah dengan akalnya, dengan kepintarannya, dengan mata pendengaran dan penglihatannya, ternyata yakni sama seutuhnya ini seperti hewan, binatang yang hidup untuk makan, ya, hidup untuk makan, untuk memuaskan syahwatnya. Maka lebih-lebih pantas mereka dikatakan oleh Allah, nah, yang seperti ini. Maka dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan bahwa sejelek-jelek binatang yang melata itu adalah orang-orang yang layumin, orang-orang yang kafir. Nah, di dalam ayat-ayat ini Allah sebutkan tentang mereka, bahwa mereka itu dan tidak memiliki sifat-sifat insaniyah. Orang-orang yang kafir itu tidak memiliki sifat manusiawi. Ya, lihat juga bagaimana sikap permusuhannya mereka terhadap kaum mukminin. Lebih-lebih orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang bertauhid. Qala bal nazalu anha darakat, bahkan mereka turun, ya, jatuh secara drastis dari tingkat kemanusiaan mereka, bahkan lebih sesat, lebih jelek dari binatang. Wasaru kal an'am allati la aqla laha wa la fadl, yang ini bahkan mereka akhirnya menjadi seperti binatang yang tidak punya akal dan tidak punya keutamaan. Nah, bal jullu himamihim jullu hammihim, bahkan mayoritas tujuan hidup mereka, cita-cita mereka, maksadihim, yani maksud-maksud mereka, tidak lain adalah at-tamattu biladzati dunya. Apa benar matinya? Nah, seperti ini, kalian ini, tujuan hidup mereka, cita-cita mereka hanya untuk bersenang-senang menikmati dunia. Lebih mulia mana? Nah, menyanyi mereka dibandingkan dengan seekor kambing ataupun seekor ayam. Nah, mati mereka binatang-binatang ini, kalau mereka sempat disembelih bermanfaat bagi orang yang memakannya. Tapi kalau mereka pun tidak apa dihidupkan apa namanya, mati begitu saja, di akhirat mereka tidak ada surga dan tidak ada neraka. Mereka memang usahawan, jadi berusaha untuk hidup mereka mencari makan, pasangan, tempat tinggal, di mana saja mereka mampu. Alangkah ruginya seorang manusia yang hidupnya mereka hanya untuk bersenang-senang menikmati lezatnya dunia wa syahwatiha dan kesenangannya. Fatara harakatihim. Anda lihat, kamu lihat gerak-gerik mereka. Al-zahirah, yang tampak, yang terlihat. Wal-batinah. Ini, ya apa namanya, gerak-gerik mereka dalam artian tujuan-tujuan, niat-niat mereka. Bayangkan pikiran-pikiran mereka. Da'iratun haula. Yani berpisah hanya urusan syahwat, urusan lezatnya dunia. Mencari tentang dunia sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, so semampu mereka, sehabis daya mereka. Ini yang mereka cari. Walaupun kadang-kadang mereka punya sepertinya sederhana, tapi nah, upaya yang mereka lakukan itu hanya untuk semata-mata dunia. Nah, ghairu muta'addiyatin laha ila ma fihi al-khair wa sa'adah. Tidak ada yang melampaui. Tidak melampaui dunia tersebut kepada sesuatu yang dalamnya kebaikan dan kebahagiaan. Yani itu di akhirat. Wa li hadza kana an-nar matwal lahum. Oleh karena itulah neraka itu menjadi tempat kembali mereka. Ai manzilan mu'iddan. Nah, yani tempat tinggal yang dijanjikan dan disediakan untuk mereka. La yakhrujuna minha, di mana mereka tidak akan mungkin keluar dari neraka tersebut. Wala yafturu anhum min adzabiha. Atau wala yufattaru anhum min adzabiha. Tidak dihilangkan, tidak dilenyapkan, tidak diringankan dari mereka adab-adabnya. Ala qawluhu walladina wa ka'ayyin min qaryatin. Ini dulu. Insyaallah. Cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain dan ayat berikutnya. Nah, ini bedanya kau. Dalam ayat itu Allah menyebutkan waladhi amaladina kafaru yatamattauna wa yakuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang yang kafir itu makan dengan tujuh perut. Tidak pernah puas. Karena memang itu yang mereka cari. Ya, walaupun sudah kenyang, masih ingin cari yang lain. Nah, memuaskan selera. Nah, ini ada yang mereka protes. Menuduh bahwa Al-Quran itu merendahkan manusia. Nah, menganggap orang kafir itu seperti binatang. Kasar. Ini memang pantas seperti Allah yang menciptakan mereka. Mengatakan orang-orang kafir itu seperti binatang. Kenapa? Inilah tujuan hidup mereka. Mencari dunia semata. Nah, mengharta sebanyak-banyaknya. Kemudian menyanyi syahwat selezat seluas-luasnya tanpa kendali. Tidak mereka pikirkan yang halal dan yang haram. Mana yang boleh, mana yang tidak. Babi, anjing, ya, tikus pun dimakan. Ya. Nah, enggak peduli yang istri orang, enggak peduli anak orang lain. Bahkan dia ini, kemudian punya orang lain, itu dia dirampas. Nah, yang hidup liar seperti binatang. Bagaimana dengan ayam? Nah, lebih mulia ayam. Mereka tidak punya akal, tidak ada beban syariat. Nah, puas mereka tidak capek-capek belajar, punya tempat tinggal, punya pasangan, bahkan bisa banyak pasangannya, banyak anaknya. Ya. Mati mereka kalau sempat disembelih bermanfaat. Ya. Anak orang-orang kafir kalau mereka hidupnya mereka untuk dunia semata. Ya. Di akhirat masih ada dan ditunggu oleh neraka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun orang yang beriman, dikatakan oleh Rasulullah, mereka makan dengan satu perut. Persis waktu itu disebutkan dalam sebagian ulama kisah Sumamah bin Usal. Nah, ditawan, ketika dia masih musyrik, dia makan begitu lahapnya beberapa piring disediakan. Karena memang sifat kaum muslimin, nah, tawanan itu bukan disiksa. Tapi dihargai sebagai manusia. Sehingga masih mereka bahkan disebutkan dalam riwayat itu, para sahabat itu memberikan makanan yang bagus untuk tawanan ini. Jadi dia akan hidangkan yang enak. Nah, makan lahap. Itu sebelum dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, ternyata makan apa? Sepiring. Itu pun mungkin dan cukup. Ya, sudah merasa puas. Nah, ini dikatakan para ulama, ini gambaran bahwa memang kata Rasulullah, orang kafir itu makan tujuh perut. Ini artinya enggak puas kalau enggak cukup cuma satu. Nah, kadang-kadang orang yang beriman itu makan satu perut untuk memenuhi perutnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita berlindung pada Allah dan mohon pada Allah untuk tidak menjadikan dunia ini tujuan hidup dan cita-cita kita.